الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين هدني الله وإياكم إلى سبيله وطاعته saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah ke dalam hal-hal yang diridhai olehnya. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang taubat. Insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-21, hadis tentang kisah taubatnya sahabat Nabi yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang tidak ikut di dalam perang Tabuk tanpa ada uzur, tapi kemudian Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat lagi yang mulia yang nanti kita akan baca hadisnya. Hadis yang panjang, yang syarat atau banyak mengandung pelajaran-pelajaran penting. Pada file PDF antum bisa lihat di halaman 119, hadis yang ke-21. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Riyadhus Shalihin al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Wa an Abdillah ibn Ka'b bin Malik, dan dari Abdullah putra Ka'b bin Malik. Wa kana qa'ida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Abdullah bin Ka'ab bin Malik adalah qa'idah Ka'ab, orang yang menuntun Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi, dari kalangan putra-putranya, hina amiyah, ketika Ka'ab bin Malik sudah buta, tidak bisa melihat. Ini adalah salah satu contoh teladan birrul walidain. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, ketika sudah tua menjadi buta, tidak bisa melihat lagi. Maka putranya Abdullah menjadi orang yang selalu menuntun kemana ayahnya pergi. Ini adalah bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang sudah tua dan menjadi buta, yang butuh kepada anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita birrul walidain dan teladan-teladan dari para ulama salaf. Semoga Allah mengaruniakan taufik kepada kita agar bisa mencontohnya. Qala Abdullah putra Ka'ab berkata, sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Saya mendengar Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, yuhadithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Saya mendengar Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, menceritakan kisah ketika dia tertinggal, tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang dilakukan atau persiapan menghadapi rencana serangan Romawi yang akan menyerang Madinah. Maka Nabi dan para sahabatnya menghadang orang-orang Romawi itu di Tabuk. Nah, dan pada saat di perang Tabuk memang tidak terjadi pertempuran fisik, tidak terjadi pertemuan dua pasukan. Nabi di perang Tabuk tinggal di Tabuk selama 20 hari. Beliau di sana menjamak dan mengqasar salat. Nah, perang Tabuk adalah perang yang di sana kaum muslimin penuh kekurangan. Nah, dan pada waktu itu cuaca sangat terik, panas. Nah, sedangkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan mulai banyak yang siap dipanen. Nah, sehingga berat untuk ikut perang. Kondisi panas, perjalanan jauh. Nah, disebutkan dalam sirah bahwa perjalanan pulang pergi dari Madinah ke Tabuk itu membutuhkan 30 hari. Pulang perginya saja. Mungkin berangkatnya 15 hari, pulangnya 15 hari juga, atau mungkin berangkatnya 14 hari, kemudian pulangnya 16 hari, wallahu'alam. Namun, keseluruhan hari Nabi meninggalkan Madinah adalah 50 hari. Jadi 20 hari di Tabuk, perjalanan berangkat dan pulang 30 hari. Dan kondisi pada waktu itu sangat sulit, berat. Bahkan disebutkan dalam sirah bahwa satu ekor unta itu ditunggangi bergantian oleh 18 sahabat. Di kendaraan satu ekor unta itu dibuat bergantian oleh 18 orang. Satu orang atau dua orang naik, kemudian bergantian. Yang lain berjalan, ada yang bergantian naik. Terus begitu. Satu ekor unta dibuat bergantian oleh 18 orang. Menunjukkan demikian sulitnya. Bahkan ketika kondisi sangat haus, terpaksa untanya itu disembelih. Karena unta itu ada memiliki air. Simpanan air yang banyak, ya. Untuk meminum, kehausan terpaksa sebagian sahabat harus menyembelih unta. Nah, maka di sini kondisi pada perang Tabuk itu adalah kondisi yang sangat sulit. Dan perang Tabuk ini sebenarnya adalah sebuah upaya balas dendam dari orang-orang Romawi, orang-orang Nasor, yang mereka mengalami kekalahan yang telak pada perang Mu'tah. Pada perang Mu'tah itu sekitar 2.000 pasukan kaum muslimin bisa mengalahkan 200.000 orang-orang Nasara. Sekitar 2.000, ya. Mengalahkan 200.000 pasukan Nasara. Jumlah yang sangat kecil berhasil mengalahkan atas pertolongan Allah musuh yang demikian banyak. Akhirnya orang-orang Arab di sekitar Syam itu banyak yang melepaskan diri dari jajahan Romawi karena melihat Romawi ternyata tidak terlalu kuat. Mereka kalah dengan kaum muslimin. Banyak yang kemudian ikut bergabung dengan kaum muslimin. Hal ini membuat geram orang-orang Nasor Romawi pada waktu itu, sehingga mereka berjanji, bersumpah akan menyerang kaum muslimin ke Madinah langsung. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadang mereka di Tabuk. Ditunggu 20 hari oleh Nabi. Tetapi mereka ditanamkan ke dalam hati mereka perasaan takut ke dalam pasukan Romawi itu, sehingga mereka tidak sampai ke Tabuk sudah takut sendiri. Qala Ka'ab berkata, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk." ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Lam atakhallaf, saya tidak pernah tertinggal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwatin ghazaha qattu, pada pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali, illa fi ghazwati Tabuk, kecuali pada perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr, hanya saja saya memang tertinggal, tidak ikut dalam perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa an, tetapi tidak ada seorang pun yang dicela karena tidak ikut dalam perang Badar. Jadi perang Badar itu Nabi tidak menyuruh semua sahabat berangkat, tidak. Karena rencananya memang bukan perang. Perang Badar itu terjadi di luar perkiraan. Perencanaan awal bukan untuk bertempur dengan musuh, tapi untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy mau dirampas oleh Nabi. Dagangan-dagangan mereka, karena harta kaum muslimin yang ada di Makkah dirampas oleh orang-orang musyrikin. Rencananya Nabi mau menghadang. Karena harta kaum muslimin sudah banyak diambil di Makkah, maka sebagai balasannya, kafilah dagang yang akan melewati tempat itu menuju Makkah, dari Syam menuju Makkah akan dihadang. Nah, namun atas takdir Allah, terjadilah pertempuran besar yang dimenangkan oleh kaum muslim. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy. Hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin keluar pada perang Badar itu, yuriduna 'ira Quraisy. Mereka menginginkan kafilah dagang Quraisy. Hatta jama'a Allah ta'ala bainahum. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara mereka, wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad, menggabungkan antara mereka dan antara musuh mereka tanpa ada perjanjian sebelumnya. Artinya tidak ada perjanjian untuk saling bertempur. Wa laqad syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah. Dan sungguh aku telah hadir, telah menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Aqabah, yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Jadi Ka'ab bin Malik itu ikut dalam Bai'atul Aqabah, waktu di mana kaum Ansor berbai'at kepada Nabi akan mendukung, akan membela, akan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah diikuti oleh Ka'ab bin Malik. Hina tawathaqna 'alan Islam, ketika kami bersumpah, berjanji untuk berjuang dalam Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badrin. Dan aku tidak suka kalau keikutsertaanku dalam Bai'atul Aqabah ditukar dengan perang Badar. Bagi Ka'ab bin Malik, Bai'atul Aqabah lebih bernilai, lebih berharga, lebih penting. Wa in kanat Badrun adzkara fin nas minha, meskipun perang Badar itu di kalangan manusia lebih disebut-sebut, lebih diingat. Tapi kalau disuruh memilih, bagi pribadi sahabat Ka'ab bin Malik, beliau lebih memilih ikut dalam Bai'atul Aqabah dibandingkan ikut dalam perang Badar, karena menurut beliau lebih utama keikutsertaan dalam Bai'atul Aqabah. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni. Wa kana min khabari, dan termasuk khabarku, kisahku, حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika aku tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa, aku tidak pernah lebih kuat, wala aisar minni, dan tidak merasa lebih mudah. Hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwa, ketika aku tertinggal dari perang tersebut. Artinya, pada saat perang Tabuk, kondisi Ka'ab bin Malik sangat kuat, sangat mudah, tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan harta, tidak ada kesulitan badan, tidak merasa sakit. Justru beliau merasa paling kuat, paling mudah. Wallahi, demi Allah, ma jama'tu qablaha rahilatain qattu, aku tidak pernah mengumpulkan sebelum itu dua kendaraan khusus untuk persiapan perang Tabuk. Beliau mempersiapkan dua kendaraan. Masya Allah, persiapan yang paling maksimal dibandingkan perang-perang sebelumnya yang beliau ikuti. Menunjukkan bahwasanya beliau tidak punya udzur. Nah, beliau ada unsur mempersiapkan sudah untuk ikut dalam perang Tabuk. Hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah, hingga aku mengumpulkan dua kendaraan itu dalam perang Tabuk. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah yuridu ghazwah, menginginkan sebuah pertempuran, illa warra bi ghairiha, kecuali beliau mengesankan hal yang lain. Hatta kanat tilkal ghazwah, hingga pada pertempuran itu. Artinya, kalau dalam pertempuran-pertempuran lain, biasanya Nabi mengesankan kepada musuh seakan-akan beliau menyerang arah lain, padahal beliau ke arah yang berseberangan. Misalkan, ketika beliau akan menyerang musuh di sebelah barat, seakan-akan beliau akan menyerang ke timur, sehingga musuh terkecoh. Itu kepada kebanyakan pertempuran beliau menyebarkan informasi seakan-akan beliau akan menyerang ke arah utara, ternyata beliau menyerang ke arah selatan. Itu pada pertempuran-pertempuran yang lain, tetapi tidak pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk Nabi sudah mempersiapkan, sudah mengajak para sahabat, awas, ayo kita siap-siap akan berangkat ke Tabuk pada hari sekian. Siapkan. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Nabi sudah benar-benar ingin mengarahkan ke Tabuk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, menganjurkan kepada sahabat untuk berinfak bagi yang memiliki harta, berinfak banyak-banyak. Maka yang termasuk berinfak adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau sisakan bagi keluargamu? Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Pada waktu itu Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya sebanyak 4.000 dirham. Demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan dalam jumlah yang sangat banyak. Sebagian ulama sirah menyatakan beliau, Utsman bin Affan, menginfakkan 900 unta dan 100 kuda di jalan Allah. Hingga ketika mengetahui begitu besarnya infak dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'da al-yawm, tidak akan memudaratkan Utsman bin Affan apa yang dia perbuat setelah hari ini. Ma dharra Utsman ma amila ba'da al-yawm, Utsman tidak akan termudaratkan dengan perbuatan dia setelah hari ini, karena dia telah menyumbang sumbangsih yang demikian banyak pada waktu itu. Abdurrahman Sufyan bin Auf juga menyumbang dalam jumlah banyak. Nah, tapi meski demikian, kaum muslimin masih kekurangan, ya, masih kekurangan. Fawazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat berperang dalam kondisi harrin syadid, dalam kondisi panas yang sangat. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Beliau berangkat melakukan safar yang jauh, seperti yang saya sebutkan tadi, dari Madinah ke Tabuk. Pulang pergi itu butuh waktu 30 hari. Subhanallah. Jauh. Kalau dianggap masa berangkat sama dengan masa pulang, berarti kurang lebih 15 hari perjalanan untuk berangkat saja dan 15 hari perjalanan untuk pulangnya. Wastaqbala adadan katsira. Beliau sudah mempersiapkan jumlah yang besar pada pasukan kaum muslimin. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengumumkan kepada kaum muslimin perintah beliau kepada mereka untuk bersiap-siap dalam perang Tabuk ini. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Nabi sudah mengkhabarkan kepada mereka kemana arah akan berangkat berperang, yaitu ke Tabuk, sudah jelas. Tidak seperti pada pertempuran-pertempuran lain, Nabi biasa rencana mau menyerang ke arah sebelah kiri, ternyata menyerang ke arah sebelah kanan. Tapi pada perang Tabuk, benar-benar jelas kita mau berangkat ke Tabuk. Wal muslimuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathir. Dan kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafidh. Tidak ada yang bisa menulis, mencatat secara resmi yang ikut dalam perang Tabuk adalah fulan, kemudian fulan, kemudian fulan. Tidak ada yang mencatat demikian karena demikian banyaknya kaum muslimin yang ikut dalam perang Tabuk. Yuridu bidzalika diwan, yang dimaksud di situ adalah ad-diwan, catatan siapa saja orang yang ikut dalam pertempuran. Qala Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Maka sedikit orang yang ingin untuk menghindar dari keikutsertaan perang itu, kecuali kalau mereka menyangka bahwa itu mereka akan tidak diketahui ikut atau tidak dalam perang itu. Karena yang ikut sangat banyak. Kalau saya tidak ikut, mungkin Nabi tidak tahu. Begitu. Ma lam yanzil fihi wahyun minallah. Selama tidak diturunkan wahyu dari Allah. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka al-ghazwa hina tabat al-thimar wadh-dhilal fa ana ilayha qas'ar. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertempuran itu ketika tanaman-tanaman dan buah-buahan begitu ranum, sudah siap dipetik, ya, wadh-dhilal, dan pohon-pohon rindang enak untuk berteduh di bawahnya. Cuaca panas, tanaman-tanaman mulai berbuah, pohon-pohon rindang enaknya istirahat di rumah, santai. Ini diperintah oleh Nabi berangkat ke Tabuk yang jauh, panas lagi. Nah, jadi perhatikan bagaimana begitu beratnya ujian para sahabat yang mau berangkat dalam perang Tabuk pada waktu itu. Fa'ana ilaiha as'ar. Aku pada waktu itu as'ar. As'ar itu cenderung enaknya istirahat di rumah. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri dan kaum muslimin yang bersama beliau juga melakukan persiapan. Wa tafiqtu audu likai atajahhazu ma'ah fa arji'u wa lam aqdi shay'a wa aqulu fi nafsi ana qadir ala dhalika idza aradtu. Maka pada pagi harinya aku sudah berkeinginan untuk bersiap-siap. Saya akan bersiap-siap mempersiapkan peralatan perang, kuda dan sebagainya. Fa'arji, tapi aku kembali, walam aqdi syai'a, tidak berbuat apa-apa. Wa aqulu fi nafsi, aku berkata dalam diriku, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Ah, besok-besok ajalah. Nanti kalau aku sudah mau, aku akan lakukan. Begitu. Jadi ada unsur menunda-nunda pekerjaan. Sudah sempat berkeinginan Ka'ab bin Malik, apa aku persiapkan sekarang ya? Aku akan persiapkan senjata, aku akan persiapkan kuda. Ketika nyampe di tempat, tidak jadi. Mengurungkan niat, oh besok-besok ajalah. Tidak jadi sekarang. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jid. Terus-menerus begitu. Aku menunda-nunda pekerjaan, mempersiapkan perang, hingga manusia sudah benar-benar bersiap untuk berangkat jihad. Fa'asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiyan wal muslimuna ma'ah. Walam aqdi min jihazi syai'a. Maka pada hari pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat berperang bersama kaum muslimin. Sedangkan aku belum mempersiapkan apa-apa. Summa ghadawtu faraja'tu falam aqdi syai'a. Aku berangkat, kembali lagi tidak berbuat apa-apa. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Demikian terus berlangsung hingga pasukan benar-benar berangkat jihad. Tapi Ka'ab bin Malik belum mempersiapkan apa-apa. Hanya persiapan dua kendaraan saja. Belum diapa-apakan. Belum persiapan baju. Belum persiapan peralatan tempur dan seterusnya. Padahal ini perjalanan jauh. Nah, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam kisah ini terdapat faedah. Tercelanya sikap menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda beramal soleh. Kalau seorang diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, maka segerakan untuk beramal soleh sebelum kita terhalangi dari amal soleh tersebut. Nah, ini faedah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin ini. Nah, pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik bagi kita. Salah satunya dari sekian banyak pelajaran. Nah. Fahamantu an artahila fa'udrikahum. Faya laytani fa'altu. Thumma lam yuqaddar dhalika li. Aku sudah berkeinginan untuk berangkat menyusul pasukan yang sudah berangkat terlebih dahulu. Namun aku tidak melakukannya. Aku tidak ditakdirkan untuk melakukan hal itu. Nah, jadi pasukan sudah berangkat, Ka'ab bin Malik belum apa-apa. Kemudian ketika pasukan sudah agak jauh, sempat ada pikiran dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu untuk menyusul. Tapi tidak jadi. Nah, tapi tidak jadi. Dijelaskan dalam sirah bahwa yang ditugaskan oleh Nabi menjadi wakil beliau di Madinah pada waktu itu adalah Muhammad bin Maslamah dan juga Ali bin Abi Thalib bertugas untuk menjaga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali tinggal di Madinah. Namun orang-orang munafik banyak yang bergosip, banyak yang membicarakan Ali. Seakan-akan mengatakan, Ali katanya pemberani, tapi tinggal di Madinah. Teman-temannya berangkat, dia tidak berangkat. Banyak ucapan-ucapan yang jelek, menjelek-jelekan Ali dilakukan oleh orang-orang munafik pada waktu itu. Sehingga ketika terdengar hal itu di telinga Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib tidak kuat. Beliau kemudian berangkat, menyusul pasukan untuk ikut berjihad. Padahal Rasulullah memerintahkan tinggal di Madinah. Ketika bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib menyampaikan keinginannya ikut dalam jihad. Dan kita tahu beliau adalah seorang pemberani, Ali bin Abi Thalib. Yang mungkin orang-orang yang masih hidup saat ini tidak ada yang seberani Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wahai Ali, tidakkah engkau ingin kedudukanmu terhadapku bagaikan kedudukan Harun terhadap Musa? Wahai Ali, tidakkah engkau ingin kedudukan terhadapku seperti kedudukan Harun terhadap Musa? Artinya ketika Musa berangkat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, Harun berjaga menjaga kaum Bani Israel. Tidakkah engkau ingin seperti itu, wahai Ali? Maka setelah itu Ali bin Abi Thalib kembali ke Madinah untuk berjaga di Madinah. Nah, sedangkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam kisah ini, beliau sudah ingin untuk berangkat menyusul pasukan, tetapi ditakdirkan oleh Allah tidak beliau lakukan. Nah, ini menunjukkan ikhwan fil din a'azzakumullah, menunjukkan bahwa seseorang manusia itu adalah pelaku perbuatan. Ya. Tetapi Allah lah yang menciptakan perbuatan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Allah yang menimbulkan perasaan semangat, kemudian perasaan malas pada seseorang, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dalam segenap upaya kita. Karena tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyandarkan kepada diri kita. Kita kemudian mengatakan, besok saya pasti akan berbuat begini. Tidak bisa. Karena kita bukan pencipta perbuatan kita. Kalau kita mengatakan, insya Allah kita akan berbuat begini, saya akan berbuat begini, maka itu benar. Karena dengan ucapan insya Allah, ada pernyataan bahwa jika Allah kehendaki, saya akan berbuat demikian. Sekaligus juga permohonan pertolongan kepada Allah, agar kita dimudahkan melakukan perbuatan semacam itu. Nah, seperti yang terjadi pada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini, beliau sudah ada keinginan untuk berangkat menyusul pasukan ke Tabuk, tapi beliau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini apakah apa yang Anda sampaikan jelas terdengar atau putus-putus? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah. Nah. Baik. Kemudian fatafiqtu idza kharajtu fil nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswah illa rajulan maghmusan alayhi fi an-nifaq aw rajulan mimman 'adzara Allah ta'ala min ad-du'afa fatafittu idza kharajtu fi an-nas. Maka setelah pasukan itu berangkat, ketika aku keluar ke tempat-tempat manusia, ke pasar, ke tempat orang-orang yang banyak berkumpul, ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk, yahzunni, aku merasa sedih, anni la ara li uswah, karena yang aku lihat orang-orang yang ada di sana tidak ada yang bisa dijadikan contoh. Artinya orang-orang yang tidak punya udur berangkat semua, yang laki-laki, orang-orang yang beriman. Tidak aku dapati orang-orang yang bisa aku jadikan sebagai teladan yang masih tertinggal di Madinah. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, kecuali orang-orang yang aku lihat dia tenggelam dalam kemunafikan, yang memang tidak ikut berangkat jihad, bukan orang beriman. Aw rajulan mimman azara Allah taala min ad-du'afa, atau yang aku lihat yang tersisa di Madinah adalah orang-orang yang Allah beri uzur karena dia termasuk orang yang lemah, mungkin cacat atau sakit. Nah, itu yang aku lihat. Orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah yang kuat tidak ada. Tentunya selain yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Muhammad bin Maslamah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingat aku hingga beliau sampai di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaum. Nabi berkata ketika beliau duduk bersama para sahabat di Tabuk, ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang terjadi dengan Ka'ab bin Malik? Artinya, kemana Ka'ab bin Malik? Kok tidak terlihat? Faqala rajulun min Bani Salamah. Ada seorang laki-laki dari Bani Salamah berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habasahu burda'u wan nadharu fi idfaihi. Ya Rasulullah, dia tertahan oleh burdahnya, dia tertahan oleh selendangnya. Wan nadharu fi idfaihi, dan dia terlalu memperhatikan dua sisinya. Nah, maksudnya dia terlalu perhatian dengan dirinya dan pakaiannya, nah, sehingga enggak ikut berangkat. Ini ucapan seorang dari Bani Salamah. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Bisa ma qulta?" Mu'adz bin Jabal, semoga Allah ridainya, berkata, "Sungguh buruk apa yang engkau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alaihi illa khairan." Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang dia kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Beliau tidak menyalahkan seorang dari Bani Salamah, juga tidak menyalahkan perbuatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fabaina huwa ala dhalik, ra'a rajulan mubyiddan yazuru bihi as-sarab. Ketika sedang berlangsung keadaan demikian, tiba-tiba Nabi melihat ada satu orang kelihatan putih, yazuru bihi as-sarab, yang kadang hilang dari penglihatan karena fata morgana di pasir, ya, padang pasir. Jadi dari kejauhan kelihatan ada satu orang berjalan mendekat, menyusul Nabi dan para sahabatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun Aba Khaisamah." Sepertinya ini adalah Abu Khaisamah. Fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari. Ternyata beliau adalah Abu Khaisamah al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahu al-munafiqun. Beliau adalah Abu Khaisamah al-Ansari yang bersedekah sebanyak satu sok kurma. Satu sok itu berapa ukurannya? Ada yang tahu? 3 kilo. Sekitar 3 kilo. Nah, santun. Jadi kalau satu mud berapa? Takaran satu mud ladri. Satu mud itu seperempat sok, ya? Seper 6. Jadi satu sok dibagi empat. Nah. Itu satu mud. Jadi Abu Khaisama Al-Ansari ini yang bersedekah sebanyak satu sok kurma. Hina lamazahul munafiqu, ketika beliau diejek, dicemooh, diolok-olok oleh orang-orang munafik. Alah, sedekah cuma segitu, mana bisa diterima oleh Allah? Dicela oleh orang-orang munafik. Orang munafik memang sukanya mencela orang beriman. Orang beriman bersedekah sedikit, dicela. Untuk apa sedekah cuma sedikit? Orang beriman sedekah banyak, dicela. Oh, ini cuma sedekahnya orang yang ria, ingin dipuji oleh orang. Pokoknya semua yang dilakukan oleh orang-orang beriman dicela oleh orang-orang munafikin. Nah, mereka memang ingin menghambat orang-orang beriman melakukan kebaikan. Abu Khaisamah Al-Ansari disebutkan dalam sebagian kisah, beliau pada waktu itu memang seperti Ka'ab bin Malik, tertinggal juga. Beliau sedang berteduh di pohon kurma milik beliau. Pohon kurmanya sudah banyak yang matang. Beliau memiliki dua istri. Nah, pada saat dua istrinya mempersiapkan air dingin untuk diminum oleh Abu Khaisamah, tiba-tiba muncul perasaan dalam Abu Khaisamah. Abu Khaisamah berada di tempat yang rindang, akan meminum air yang dingin, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berjalan di terik panas matahari. Kemudian bangkit Abu Khaisamah, persiapkan bekalku. Aku tidak akan memasuki rumah dari kalian berdua hingga aku menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Khaisamah kemudian berangkat. Ketika tiba-tiba muncul dalam diri beliau perasaan tidak pantas Abu Khaisamah bersenang-senang seperti ini ketika Nabi dan para sahabatnya sedang berjuang menuju tempat di Perang Tabuk yang panas terik dan penuh kesulitan. Nah, di sini diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, Abu Khaisamah menyusul sampai di Tabuk. Nah, qala Ka'ab berkata, "Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani bathi." Nah, ini jadi sudah kisah ketika Nabi kembali dari Tabuk. Ka'ab berkata, "Ketika telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali dari Tabuk, hadarani bathi, timbul perasaan sedihku." Nah, rasa sedih Ka'ab bin Malik. Bagaimana ini? Aku tidak berangkat jihad tanpa uzur. Apa nanti yang bisa aku lakukan? Apa nanti yang aku akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, sebelum itu dijelaskan dalam hadis, dalam sirah juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari. Beliau terus mengkosor salatnya. Nah, sebagian ulama mengambil faedah dari kisah ini bahwa jika seseorang safar, dia tidak tahu kapan dia akan pulang, artinya dia akan pulang hingga urusannya selesai. Tidak ada batasan bagi dia berapa lama dia tinggal di sana. Selama dia tinggal di tempat itu tidak berniat untuk menetap, tidak berniat untuk tinggal di tempat tersebut, maka dia terus mengkosor sholatnya. Dan juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak, mengkosor dan menjamak sholat. Meski Nabi tidak berpindah-pindah tempat dalam safarnya, menunjukkan bolehnya menjamak sholat. Jamak bagi orang musafir itu boleh. Ya, tapi kalau dia tidak sibuk, sebaiknya tidak dijamak. Dia sholat ketika waktu sudah masuk. Nah, Tetapi kalau dia memilih jamak, itu boleh. Nah, beda dengan orang yang masih dalam perjalanan, belum sampai di tujuan. Memang disunnahkan untuk jamak. Misalkan, atau seorang yang akan berangkat safar. Dia berangkat setelah duhur. Setelah selesai sholat duhur, maka dia sebaiknya menjamak takdim, sholat duhur, kemudian sholat asar. Atau ketika dia berangkat sebelum duhur, kemudian dia tiba di tempat tujuan setelah pada waktu asar, maka dia melakukan sholat duhur dan asar, jamak takhir. Nah, ini faedah lain yang bisa kita ambil dari kisah pertempuran atau perang tadi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan atau perlu. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada, ya? Nah. Afwan, ada berapa orang yang hadir? Hari ini ada 3, Ustaz. Ada 3, ya? Nah. Atau mungkin ada di antara antum yang bisa menyebutkan secara ringkas kisah hadis tadi yang sempat kita baca secara ringkas, tak apa dulu. Secara garis besar, overview. Nah, yang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk kerana selalu tunda-tunda apa yang mau dibuatnya untuk persiapan untuk perang. Nah. Dan ini yang anda boleh sampaikan. Itu aja, Ustaz. Itu aja, ya? Nah. Baik. InsyaAllah kita akan lanjutkan, karena kisah ini masih panjang. Nah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.